Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita melanjutkan sedikit hadis ke 238 melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس. Kata Nabi صلى الله عليه وسلم, hak muslim satu dengan lainnya ada lima perkara, kata beliau. Raddus salam, yang pertama adalah menjawab salam, dan telah kita bahas permasalahan itu. Yang kedua, kata beliau, iyadatul marid, menjenguk saudaranya yang dalam keadaan sakit. Itu juga sudah kita bahas secara tuntas pada kajian yang sebelumnya. Maka yang ketiga yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini, hak berikutnya adalah ittiba'ul janaiz. Maknanya adalah mengikuti jenazah saudaranya. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, فإن هذا من حق المسلم على أخيه. Hal ini merupakan bentuk hak saudaranya muslim yang satu terhadap saudaranya yang lain. أن يتبع جنازته من بيته إلى المصلى, untuk mengikuti jenazah saudaranya dari mulai keluar rumahnya sampai menuju musalla, sawa'un fil masjid au kana fi makanin akhar. Apakah jenazah nanti akan disolatkan di masjid atau di tempat yang lainnya, maka diantarkan dari rumahnya menuju musalla. Naam. Yang kemudian tujuan akhirnya adalah ilal maqbarah, ke tempat pemakaman yang terakhir. Naam, yakni maqbarah, tempat dikuburkannya mayit-mayit, diantarkannya ke sana. Tentang hal ini disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syahidal janazah hatta yusalla 'alaiha falahu qirat, wa man syahidaha hatta tudfan falahu qiratan. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah, yang terdapat di dalam sahihnya pada bab atau judul Kitabul Janaiz. Selain beliau pula, Al-Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan juga dalam sahihnya juga pada bab yang sama. 6. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, "Man syahidal janazah," barang siapa menyaksikan jenazah, "thumma yusalla 'alaiha," sampai jenazah itu disalatkan, "hatta yusalla 'alaiha," sehingga atau sampai jenazah itu disalatkan, "falahu qirat," maka nilai pahala yang akan didapatkan baginya dari Allah Jalla wa'ala adalah senilai satu qirat. "Wa man syahidaha hatta tudfan," demikian pula ketika seseorang tadi menyaksikan jenazah itu sampai jenazah itu dimakamkan, dikuburkan, "falahu qiraton," maka baginya akan mendapatkan al-ajr, nilai pahala yang telah Allah siapkan bagi seseorang yang melakukan itu adalah senilai dua qirat. 6. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam beritakan demikian, maka mengundang pertanyaan dari para sahabah yang ada di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun bertanya, "Wa mal qiratan ya Rasulullah?" Seberapakah ukuran dua qirat itu ya Rasulullah? Rasul mengungkapkan dengan kata qirat. Rasul mengungkapkan dengan kata dua qirat. Maka sebagian para sahabat belum memahami ukuran tersebut sehingga mereka langsung tanyakan kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Cepat mereka tanyakan ketika mereka tidak fahami suatu masalah di dalam ad-din dan langsung bertanya kepada sumbernya sehingga mendapatkan jawaban yang mantap, mendapatkan jawaban yang jelas, yang pasti, di atas ilmu, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau jawab, "Mithlul jabalainil azimain," dua qirat itu nilainya kalau mau digambarkan, dibentukkan dalam suatu bentuk, maka beliau mempermisalkan dua gunung yang sangat besar. 6. Al-jabalain al-azimain, dua jabal, dua gunung yang besar, kata beliau. Disebutkan dalam riwayat, "Asgharuhuma mithlu Uhud," yang paling kecil dari kedua gunung tadi adalah seperti besarnya Gunung Uhud yang terletak di Madinah. Yang gunung itu sangat besar, gunung bebatuan, berjajar, panjang, yang melaluinya memerlukan waktu beberapa menit, apalagi sampai mengingkarinya, Gunung Uhud yang berada di sana. Maka antum yang pernah ke sana atau diberikan kesempatan ke sana sampai ke Madinah, maka insyaallah taala akan ditunjukkan gunung yang namanya Uhud, yang di situ berlangsungnya Ma'rakatul Uhud, peperangan Uhud yang terjadi di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi saksi para syuhada dari kalangan para sahabah. Dan yang terdepan adalah Sayyidus Syuhada, pimpinannya para syuhada, yakni paman Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri, Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu, yang telah ma'ruf dalam sejarah bahwa kaum muslimin mengalami kekalahan pada peperangan tersebut. Semua berlangsung dengan takdir dan hikmah tentunya di balik itu semua. Naam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam permisalkan bahwa yang paling kecilnya dari kedua gunung tadi adalah seperti gunung Uhud. Asy-syahid atau bukti dari hadis ini, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, "Hadza fadlun 'adzim wa ajrun kabir." Merupakan keutamaan yang sangat besar. Demikian pula pahala yang demikian besar pula. Naam. Bagaimana tidak seseorang beramal dengan satu amalan yang mungkin tidak perlu banyak menguras tenaga, dengan semata dia menyaksikan jenazah. Naam. Turut serta berandil dalam pengurusan jenazah, menyaksikannya, termasuk pula memandikannya, mengkafani, atau setidaknya ketika sudah ada padanya bagian itu, maka kita berusaha untuk bisa bersabar menanti sampai selesainya saudara-saudaranya dimakamkan, maka pahalanya atau nilainya bukanlah kecil, maka sesungguhnya sangat besar sebagaimana hadis yang telah kita dengarkan bersama. Maka oleh karenanya, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala sebutkan riwayat dari sahabat Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika beliau mendengar hadis ini, ketika telah sampainya, telah tahunya beliau tentang hadis ini, maka beliau katakan, "Laqad faradna fi qararit katsirah." Maka sungguh ya Rasulullah, kalau begitu kita ini terlalaikan, terluputkan pada banyak qirat-qirat yang sedemikian banyak. Naam, artinya kalau kita ketahui hadis ini jauh-jauh waktu sebelum itu, naam, yang kita juga dengan berjalannya waktu menyaksikan sekian jenazah, maka pasti kami tidak akan sia-siakan kesempatan tersebut. Naam. Qadarallahu ta'ala, hadis itu tersampaikan kepada Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma pada saatnya. Naam. Sehingga sejak hari itu, la yura janazah illa tabi'aha radhiyallahu anhu, tidak dilihat suatu janazah kecuali Abdullah ibn Umar, putra dari Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, tidaklah membiarkan kesempatan kecuali selalu berusaha menyempatkan diri menyaksikan jenazah sampai dimakamkan. Kenapa demikian? Li'anna hadhihi ghanimah, karena ini sesungguhnya merupakan harta yang sangat berharga. Harta bukan dinilai dari sisi material saja, naam, tapi dari sisi al-ajr, pahala di sisi Allah Jalla wa'ala. Naam, maka ini salah satu bagian dari ghanaim, ghanimah-ghanimah yang selayaknya bagi setiap muslim untuk bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Naam, sebagaimana ghanimah-ghanimah yang lainnya masih banyak, mengejar pahala untuk mendapatkan keutamaan mendatangi sholat Jumat pada orang yang pertama, maka nilainya seperti dia berkurban satu ekor unta. Datang orang kedua, seperti layaknya dia berkurban dengan seekor sapi. Datang orang ketiga, layaknya dia berkurban dengan seekor kambing. Orang keempat, seperti layaknya dia berkurban dengan seekor ayam. Orang yang kelima, layaknya dia berkurban atau bersedekah dengan sebuah telur. Demikian riwayat yang maknanya secara luas tentang keutamaan-keutamaan amalan-amalan yang sengaja di situ disebutkan agar memberikan motivasi ke setiap diri, setiap hamba untuk bisa berpacu tanpa menunggu lainnya di dalam melakukan amalan saleh. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah di dalam amalan kebaikan. Termasuk pula dalam urusan jenazah. Maka kesempatan ketika mendapatkan jenazah, maka itu ketahuilah ghanimah. 6. Mungkin di negeri kita atau di sekeliling kita hanya atau agak jarang kita dapatkan jenazah. 6. Mungkin satu waktu kita dapatkan, terdengar fulan tuwaffa, meninggal dunia, nanti seminggu lagi atau belum tentu sebulan lagi atau berapa bulan lagi, 6 baru terdengar lagi ada jenazah. Berbeda halnya di Makkah maupun Madinah. 6 Di Makkah maupun Madinah bisa dikata hampir-hampir setiap selesai dari salat 5 waktu disebutkan bahwa di sana ada jenazah 1 orang, ada jenazah 2 orang, bahkan lebih dari itu. 6 Baik di Makkah di Masjidil Haram maupun di Madinah di Masjidil Nabawi. 6 Maka sungguh di sana padanya kemuliaan. 6 Selesai dengan salat yang wajib, kemudian ditambahkan pula dengan hampir-hampir didapati sholat jenazah di sholat 5 waktu dalam sehari semalam. 6. Alhamdulillah, itu kenikmatan dari Allah Jalla wa'ala bagi kaum muslimin yang berada di sana. 6. Dengan meyakini dan mengerti terhadap apa yang disebutkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, begitu besar nilainya, menyolatkan saja dia mendapatkan satu qirat, apalagi dia sampai mengantarkan jenazah dimakamkan. Bagaimana ketika seseorang hanya menyaksikan jenazah sementara dia tidak menyolatkan? 6. Hanya kemudian dia mengantarkan ke pemakaman. 6. Apakah dia akan dapatkan pahala tersebut? Wallahu a'lam. 6. Karena hadis menyebutkan man syahidal janazah hatta yusalla 'alaiha. Barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai jenazah itu disolatkan, falahu qirat. Maka baginya akan mendapatkan satu pahala qirat. Wa man syahidaha hatta tudfan falahu qiratan. Maka apalagi yang kita cari di dunia yang lebih berarti di hadapan kita, melainkan kita berlomba-lomba di dalam amalan kebaikan. 6. Sungguh kita butuhkan kesempatan-kesempatan atau peluang-peluang tersebut dengan harapan kita mendapatkan ridha dari Allah Jalla wa'ala, dan akan kita temui apa yang telah kita perbuat selama di dunia di akhirat kelak ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana ada beberapa adab yang perlu diperhatikan terkait dengan mengikuti jenazah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, yambaghi liman ittaba'al janazah an yakuna khashi'an. Hendaklah bagi seseorang yang mengikuti prosesi pemakaman jenazah atau ketika dia menyaksikan jenazah, diupayakan hatinya juga khusyuk. Mufakkiran fi ma'alih, dia berusaha menuntun atau mengarahkan hatinya untuk memikirkan tempat kembalinya. Yaqul li nafsihi, mungkin dia bicara terhadap dirinya sendiri, ya nafsi anti ma'aluki kamal kama'ali hadha alladhi fauqa a'naqina an qaribin au ba'idin. Wahai jiwa, wahai jiwaku, kemana tempat kembalimu? Ketahuilah bahwa tempat kembali bagimu adalah seperti yang ada di pundak-pundak kami, pundak-pundak kita saat ini. Bahwa kita sekarang sedang memikul jenazah, bahwa suatu saat kita akan dipikul seperti itu. An qaribin au ba'id, baik waktunya dekat ataupun masih lama, masih jauh. Tidak ada satupun diri kita yang bisa mengetahui kapan kita dipanggil oleh Allah Jalla wa'ala. Tidak bisa menjadi jaminan bahwa kita masih muda, berarti kita masih lama. Nah, masih berapa tahun lagi? Nah, maka ketahuilah yang tahu hanya Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita pun di dalam sholat berusaha untuk khusyuk, seakan-akan kita rasakan bahwa sholat yang sedang kita lakukan dalam keseharian, sholat isyak nanti ataupun sholat subuhnya, besok, duhurnya, terus demikian, kita merasakan bahwa sholat yang kita jalani sebagai sholat muwaddi', sholat perpisahan, mungkin sholat kita yang terakhir yang belum tentu kita menjumpai sholat, waktu sholat yang berikutnya. Sehingga membantu kita untuk mengantarkan kepada khusyuk. Bagaimana kalau seseorang merasakan bahwa sholat yang sedang dia lakukan tadi adalah sholat yang terakhir? Pasti dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengkhusyukkan diri di dalam sholatnya. Tentu diperbantukan dengan mengerti apa yang dia baca. Konsentrasi bahwa dia sedang berhadapan kepada Rabbul Alamin, Allah Jalla wa'ala. Dia takut kalau-kalau sholatnya tidak diterima dan sebagainya. Maka rasa seperti ini perlu dimunculkan untuk semakin meningkatkan kualitas amalan ibadah kita, sholat maupun yang lainnya. Yatadzakkar anna aqraban nas ilaihi wa aulan nas bih. Dia mengingat-ingat bahwa orang yang paling dekat kepadanya, orang yang paling dia cintai, orang yang paling dia sayangi selama hidupnya, justru di hari itu dia menguburkan dirinya. Justru di hari itu dia menguburkan saya, yang selama ini saya cintai dia, saya rindukan, yang telah membimbing saya dan sebagainya, yang justru di hari itu maka mengantarkan diri saya ke tempat pemakaman, ke tempat tinggal yang terakhir. Maka kita bisa bayangkan dengan itu, di sanalah tempat perpisahan yang terakhir. Yang tidaklah bermanfaat lagi harta, demikian pula anak keturunan dan yang lainnya, kecuali adalah amalan yang saleh, amalan yang baik. Maka diantarkan dia oleh orang banyak, termasuk dari orang yang terdekat kepada dirinya, sekalipun di waktu dunia dia ditinggalkan sendiri di dalam kuburnya. In khairan fa khair, wa in syarra fa syar. Jika selama hidupnya dia amalannya baik, maka baiklah insyaAllah untuk kelanjutannya dia menjalani kehidupan di akhirat yang tanpa ada batasnya. Sebaliknya ketika di dunia dia lakukan dengan amalan-amalan yang jelek, menumpuk-numpuk dosa, menumpuk-numpuk dari banyak pelanggaran-pelanggaran, maka ketahuilah sengsaralah dia untuk seterusnya. Renungan yang semacam ini perlu dihadirkan ketika kita sedang menghadapi jenazah. Walihada qala al-ulama, maka oleh karena itu kata Syekh Ibn Uthaymin, berkata para ulama rahimahumullah, yukrah lil insan al-muttabi' lil janazah an yatahaddatha fi syai'in min umurid dunya. Sampai-sampai dimakruhkan bagi seseorang yang mengikuti jenazah untuk berbicara, berbincang-bincang sesuatu dari urusan dunia. 6. Au an yataibassam wa yadhhak, atau mungkin dia masih sempat untuk tersenyum, bahkan sampai mungkin tertawa, bahkan terbahak-bahak dalam kondisi dia sedang mengantarkan jenazah. Maka itu suatu yang dimakruhkan. 6. Kadang-kadang kita lihat sebagian saudara kita kaum muslimin menyempatkan untuk bicara bisnis ketika mengantarkan jenazah. 6. Bincang-bincang sana, bincang-bincang sini dalam kondisi dia sedang memakamkan jenazah. Tidak dibawa hatinya dan pikirannya ke sana, seakan-akan sebagai permasalahan formalitas, sebagai hak muslim dengan muslim lainnya saja. Yang penting ketika dia meninggal maka diantarkan, tetapi tidak membuahkan suatu bekas pengaruh yang terkait dengan hatinya. 6. Maka pandai-pandailah kita memposisikan diri ketika kita mengantarkan jenazah, berjalan bersama siapa. Ketika kita lihat orang itu adalah orang yang suka bergelut, berbicara tentang dunia atau tidak mengerti tentang adab-adab demikian, maka sebaiknya kita menghindar atau menjauhkan diri untuk sementara waktu dalam rangka kita memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. 6. Kita di saat itu sedang mengantarkan, suatu saat ketika tiba gilirannya kita pun akan diantarkan. Maka ketika jenazah dimakamkan, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk dan di sekitarnya para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Beliau berpegang dengan tongkat beliau dan kemudian beliau goreskan dengan tongkatnya ke tanah. 6. Beliau mengajak kepada para sahabatnya untuk memikirkan, untuk membicarakan tentang suatu ajal yang akan pasti tiba bagi setiap diri. Dan itu beliau langsungkan ketika prosesi pemakaman sedang berlangsung. 6. Demikian yang tersebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan itu menggabungkan atau memadukan antara nasihat dan juga dengan pengurusan jenazah. Dari satu sisi beliau berusaha untuk memanfaatkan waktu memberikan nasihat, mengingatkan para sahabatnya tentang kematian. Di sisi lain pengurusan jenazah sedang dilangsungkan. 6. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah memakamkan salah satu dari putri beliau, Naam radhiyallahu taala anha, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam berdiri di pinggir dari kuburan putrinya dan beliau sambil berlinang kedua air mata beliau dan beliau sampaikan suatu kalimat sabdanya, ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu minal jannah wa maq'aduhu minan nar. Tidaklah di antara kalian, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, seorang pun kecuali baginya telah dicatatkan oleh Allah jalla wa ala tempatnya di al-jannah dan telah dicatatkan pula baginya tempatnya di an-nar. Semua telah tersebut masing-masing diri, masing-masing nama di sisi Allah Jalla wa'ala. Siapakah yang termasuk ahlul jannah? Allah maja'alna minhum. Semoga Allah jadikan kita termasuk dari mereka. Dan semoga nama kita tercatat di sisi Allah sebagai ahlul jannah. Dan telah tercatat pula di sisi Allah siapakah nanti yang menjadi ashabin nar. Wal'iyadu billah. Ketika diberitakan demikian oleh Rasulullah SAW, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, afala nada'ul amal? Afala nada'ul amal wa nattakil ala ma kutibalana? Ya Rasulullah, kalau begitu apakah kita tinggalkan untuk berbuat, untuk beramal? Kalau ternyata sudah ada catatannya di sisi Allah, maksudnya demikian. Berarti untuk apa kita berbuat dan berbuat, beramal dan beramal, kalau ternyata nama kita sudah tercatat di sisi Allah? Nah, apakah dia ahlul jannah ataukah ahlul nar? Maka untuk apa? Apa gunanya beramal selama di dunia? Wa nattakil ala ma kutiba lana. Dan apakah kita tidak sebaiknya bersandar saja dengan apa yang sudah dicatatkan bagi kita? Sudah untuk apa? Apa gunanya untuk beramal? Nah, demikian menurut bahasa kita apa yang ditanyakan oleh para sahabat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Qal, maka beliau menyatakan, la, jangan kalian beranggapan demikian. Jangan kalian menilai demikian. I'malu fa kullun muyassar. Berbuatlah kalian, beramallah kalian, fa kullun muyassar, bahwa setiap orang akan dimudahkan, lima khuliqalah, apa yang dia diciptakan untuknya. Berbuatlah kalian, jangan kamu belum apa-apa kemudian pesimis untuk berbuat, karena kamu menganggap bahwa dirimu kamu kira sebagai ahlun nar, sehingga kamu pesimis untuk berbuat, beramal saleh. 6. Atau kamu berprasangka bahwa kamu termasuk ahlul jannah, kemudian kamu tidak berbuat pula, toh nantinya termasuk ahlul jannah. Tidak ada seorang pun yang mengetahui catatannya di sisi Allah, apakah dia ahlul jannah ataukah ahlun nar. Maka jangan berpersepsi atau menilai kepada diri, menfonis masing-masing dengan penilaian tertentu yang belum pasti benar di sisi Allah. Maka Rasul menghidupkan semangat para sahabat untuk beramal. Adapun hasilnya, adapun nilainya nanti di sisi Allah Jalla wa'ala. Amma ahlus sa'adah fayuyassiruna li'amali ahlus sa'adah. Ketahuilah kata Nabi, ahlus sa'adah, orang yang berbahagia itu, maka akan dimudahkan baginya untuk beramal dengan amalannya ahlus sa'adah. Orang-orang yang berbahagia, orang-orang ahlul jannah. Naam, dimudahkan seseorang tadi untuk beramal dengan amalan ahlul jannah. Maka kalau seseorang digerakkan hatinya untuk beramal dengan amalan yang baik, itu alamatul khair, tanda kebaikan baginya. Dicondongkan hatinya untuk melakukan ketaatan-ketaatan, dimudahkan yang belum tentu Allah berikan kepada lainnya. Maka bersyukurlah hamba ketika dimudahkan untuk beramal soleh yang mungkin dari sisi lain dari hamba Allah menjadi suatu hal yang berat untuk mengamalkan itu. Wa amma ahlus syaqawah fayuyassiruna li'amali ahlus syaqawah. Sebaliknya orang yang sengsara, dia akan diberatkan. Nah, dia akan diberikan kecondongan untuk beramal dengan amalan ahlus syaqawah, amalan-amalan orang yang sengsara, amalan-amalan ahlun nar. Na'udzubillahi min dzalik. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bacakan ayatnya dalam surat Al-Lail yang kita insyaallah telah hafal bersama pada ayat ke-5 sampai ke-10. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang-orang yang memberi, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, wattaqa dan dia takwa, wasaddaqa bil husna dan dia membenarkan keimanan, membenarkan terhadap pahala yang terbaik, iman dengan janji Allah akan disiapkan pahala yang terbaik, yakni al-jannah. Al-husna maknanya al-jannah. Fasanu yassiruhu lil yusra, maka akan dimudahkan baginya kepada kemudahan. Wa amma man bakhila wastaghna, sebaliknya siapa yang bakhil, nam menahan diri untuk berinfak dan kemudian dia merasa cukup, dia tidak membutuhkan kepada Allah Jalla wa'ala, wa kadzdzaba bil husna, bahkan dia mendustakan terhadap balasan yang terbaik, yakni al-jannah, fasanu yassiruhu lil usra, maka akan disiapkan baginya jalan al-usra, jalan yang sulit. Nas'alullah an yaj'alana wa iyyakum min ahli sa'adah alladhina yasiru lil yusra wa jannabu al-usra. Kita tentunya memohon kepada Allah Jalla wa'ala untuk Allah golongkan kita dan semuanya termasuk ahli sa'adah, dan Allah mudahkan bagi kita untuk menjalani amalan-amalan saleh dengan mudah dan dijauhkan kita dari kesulitan. Ini terkait dengan adab juga, yakni berusaha kita untuk menghadirkan hati ketika kita mengantarkan jenazah. Adab-adab yang lainnya insyaAllah akan dijelaskan nanti pada kajian di waktunya biidznillah ta'ala. Masih ada waktu? Masih 2 menit lagi. Taib, dengan waktu yang sangat pendek, terakhir saya mengingatkan dan menasihatkan kepada saudaraku kaum muslimin yang insyaAllah sudah pada tahu semua tentang bagaimana kita bersikap dengan yang terkait dengan acara ritual kufar. Nah, bahwa sebentar lagi kita akan dihadapkan dengan hari raya mereka yang terkesan memaksakan untuk seluruh yang tinggal di pulau ini untuk mengikuti aturan mereka.